Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ayo kita baca. Barakallahu fikum. Ya. Kata Ru'alib tadi, lanjutannya ya. Maka mereka menghisap para sahabat ini. Mereka mengintrospeksi diri mereka, apakah mereka sudah benar-benar mengamalkan atau belum. Ya. Mereka berintrospeksi. Wa kaifa at-tariqu ila tsabati al-umuri an-nabiyyati? Dan bagaimana metode untuk tegar kokoh di atas perkara-perkara yang bermanfaat, ya. Wa ijadi manaqsin minha, wa ijadi manaqsin minha, manaqsin minha, atau mendapatkan, menemukan kekurangan-kekurangannya. Wa kaifa at-takhallusu min al-umuri ad-darrati, dan bagaimana pula cara membebaskan diri dari hal-hal yang membahayakan. Yahtaduna bi'ulumihi, maka mereka mengambil petunjuk dari ilmu, dari kandungan ilmu-ilmu Al-Quran tersebut. Wa yatakhallaquna bi akhlaqihi wa adabihi, dan mereka pun berakhlak dengan akhlak dan adab-adab Al-Quran. Wa ya'lamuna annahu khitabun min 'alimil ghaib, dan mereka pun mengetahui bahwasanya Al-Quran inilah khitab, adalah titah dari Allah yang maha mengetahui perkara yang gaib, wasyahadah, maupun yang nyata. Muwajjahun ilaihim, maksudnya ayat-ayat Al-Quran ini diarahkan kepada mereka, tertuju kepada mereka. Mutalabuna bima'rifati ma'anihi, maka mereka dituntut untuk mengetahui makna-maknanya. Wal amali bima yaqtadih, dan mengamalkan kandungannya. Faman salaka tariqa, faman salaka hadha at-tariqa, alladzi salakuhu, maka barang siapa yang menempuh jalan ini yang para sahabat mereka telah menempuhnya dalam mempelajari Al-Qur'an. Ya, ingat ya, mereka membaca Quran 10 ayat tidak menambah sebelum mereka mengetahui, mengimaninya, ya, mengetahuinya, berilmu tentang tafsirnya, maknanya dan mengamalkannya. Masya Allah. Ya. Wajadda wajtahada. Kemudian dia, ya, sungguh-sungguh di sini. Sama ini maknanya, ya. Wajadda wajtahada ini sama. Fitadaburi kalamillah, dalam mentadaburi kalimat kalam Allah Al-Quran. In fatahalahu al-babu al-a'zamu fi ilmi tafsir, maka akan terbukalah pintu yang paling agung, yang paling besar untuknya, untuk mempelajari dalam ilmu tafsir. Wa qawiyat ma'rifatuhu, dan akan menjadi kuatlah ma'rifat dia, pengetahuan dia tentang ilmu tafsir. Wa zadat basiratuhu, dan akan bertambahlah basirahnya, ilmunya. Ya. Wastaghna bihadat tariqati an kasrati takallufat. Ya, dan dia pun tidak perlu lagi takalluf, memberatkan diri, membebani diri dengan beban-beban dari kajian-kajian sampingan, maksudnya dari kajian-kajian yang lain. Maka di dalam ilmu tafsir sudah ada fikih, bagaimana penjelasan tentang fikih hutang piutang, fikih jual beli, fikih nikah, fikih waris, ya. Kemudian fikih salat, fikih taharah dan seterusnya. Ya, seakan-akan dia tidak butuh kajian-kajian yang lain. Wa anil buhuzi al-kharijiyati. Ya. Maupun ya, pembahasan-pembahasan yang di luar dari kajian tafsir ini. Ya. Khususan idza kana qad akhadha min ulumil arabiyyati janiban qawiyan. Terlebih lagi, terlebih khusus lagi jika dia telah memahami, mengerti bahasa Arab dengan baik. Wa kana lahu ilmamun wa ihtimamun. Dan dia juga memiliki ilmam. Ilmam itu masdar dari apa? Alamma yulimmu. Dan dia pun memiliki pengetahuan, wahtimamun. Dan juga ihtimam, perhatian bisirati Nabi. Dia pun berilmu tentang sirah Nabi SAW. Wa ahwalihi, bagaimana kondisi, hal ihwal kondisi yang berkaitan dengan Nabi SAW. Ma'awliyaihi, ma'awliyaihi maksudnya bersama para sahabat beliau. Wa'adaihi, maupun para musuh-musuh beliau. Fa inna dhalika, maka yang demikian itu akbaru aunin, adalah faktor penopang yang paling besar untuk membantu ala hadal matlabi, untuk membantu mewujudkan tujuan yang diinginkan tadi, yaitu memahami Al-Quran. Ya, kalau dia mengerti bahasa Arab, dia paham sirah, kemudian dia ya, mengkaji tafsir dengan sungguh-sungguh, dengan, dan dia pun berilmu tentang kaidah-kaidahnya, masya Allah. Jadi alim dia. Wa mata 'alima al-'abdu anna al-Qur'ana fihi tibyanu kulli syai'in. Ya. Kemudian kata beliau, ya, hafizallahu rahimallahu taala, kata Syekh Sa'di. Maka apabila seorang hamba, seseorang dia telah mengetahui bahwasanya Al-Qur'an, di dalam Al-Qur'an terdapat penjelasan segala sesuatu. Wa annahu kafilun, dan bahwasanya hal itu akan menjamin bijami'il masalihi, ya, akan menjamin dia dengan seluruh berbagai kemaslahatan. Mubayyinun laha, yang akan menjelaskan kepada dia. Mubayyinun laha wa haslun 'alaiha, yang akan memotivasinya kepada semua bentuk kemaslahatan. Zajirun 'anil madarri kulliha, dan Al-Qur'an pun dia ketahui akan mencegah dia dari berbagai macam bahaya, dari berbagai macam kemudaratan seluruhnya. Wajahlah hadhil kaidatah, dan dia pun menjadikan kaidah ini, kaidah-kaidah pentafsir Quran ini, nasba'aini, sebagai pegangan di kedua depan mata dia. Ya, artinya setiap dia menemukan ayat, dia menjadikan kaidah-kaidah tafsir ini sebagai pegangan dia untuk memahami Al Quran tersebut. Wanazalah ala kulli waqi'in wahadisin wasabikin awlahikin. Ya, dan apa namanya? Kaidah ini menjadi pegangan dia dari kedua matanya, artinya menjadi pegangan dia dalam setiap tindakan dia, ya, baik yang, dan dia menempatkannya pada semua kejadian yang hadis, ya, yang sudah yang terjadi, ya, sabiqin aulahiqin, yang belum maupun yang sudah terjadi. dhahara lahu 'azma mauqiha, maka akan nampaklah bagi dia keagungan ya kedudukan Al-Qur'an ini, wa kasrati fawaidiha, dan banyaknya faedah, manfaat dari ilmu kaidah-kaidah tafsir ini, wasamaratiha, dan bagaimana manfaat buah darinya. Tabarakallahu fikum, ya, bisa dipahami sini ya. Terus lanjut masuk ke kaidah kedua, biar cepat aja ini ya. Ya, al-qa'idatu as-saniyatu al-ibratu bi umumi al-fadi la bi khususi al-asbabi. Tapi perhatikan di sini, ini kaidah yang penting, ini kaidah kedua. Ya, kaidah pertama tadi apa? Kaidah pertama bagaimana mempelajari tafsir. Yang kedua ya, ini seakan-akan inilah kaidah pertama dalam kaidah ilmu tafsir. Al-ibrah yang menjadi acuan dalam memahami ayat, ya, dalam menyimpulkan suatu ayat bi umumil al-fadi, berdasarkan keumuman lafaz ayat tersebut, la bi khususil asbabi, bukan disebabkan, bukan dikarenakan kekhususan sebab, ya, bukan disebabkan khususnya sebab, oh ini karena asbabun nuzulnya begini berarti maknanya begini, enggak. Tapi yang jadi acuan adalah keumuman ayat, keumuman ayat. Paham sini? Taibar kalau begitu. Siapa sini? Siapa sih? Ihsan, baca Ihsan. Sabab. Ya, acuan dalam memahami ayat berdasarkan keumuman lafaz, bukan berdasarkan kekhususan sebab ayat itu turun. Ini kaidah penting. Seolah-olah ini adalah kaidah pertama. Hadhihi qaidatun nafi'atun jiddan. Ini adalah kaidah yang sangat bermanfaat sekali. Bi mura'atiha, dengan memperhatikannya. Kalau kita memperhatikan kaidah ini, ya'suru lil abdi khairun katsirun. Maka seseorang akan mendapatkan kebaikan yang sangat banyak. Wa ilmun ghazirun, dan ilmu yang berlimpah. Wa bi ihmaliha, namun kalau tidak memperhatikannya, mengabaikannya, ya, wa adami bi mulahadatiha, dan tidak memperhatikannya, yafutuhu ilmun katsirun. Maka ia akan kehilangan ilmu yang sangat banyak. yaqa'ul ghalatu wal irtibaku, maka yaqul akan terjatuh ke dalam kekeliruan dan kebingungan. Hadal aslu, maka landasan ini atau kaedah ini, ittafaqa alaihi al-muhaqqiqun, ialah yang para ulama muhaqqiq telah menyepakatinya, para ulama peneliti telah menyepakatinya. Min ahli usuli, baik mereka dari kalangan para ulama ahli usul, wa ghairihim, maupun para ulama dari cabang ilmu yang lainnya. Famata ra'aita al-qa'idata sabiqata, maka kapan saja Anda memperhatikan, menjaga kaedah yang sebelumnya, arafta, maka Anda mengetahui, anna ma qalahu al-mufassirun min asbabi nuzuli, Anda akan mengetahui bahwasanya apa yang dikatakan oleh para ulama ahli tafsir tentang asbabu nuzul, tentang sebab-sebab turunnya ayat, innama hiya amsilatun tuwajihul alfadha, itu tidak lain hanyalah contoh-contoh yang menjelaskan makna-makna, menjelaskan lafaz-lafaznya saja. Ya, bukan itu artinya tafsir tunggal. Ya, bukan maknanya tafsir tunggal. Ya, barakallahu fikum. Mana lagi tadi? Laisatil alfadu maqsuratan 'alaiha. Tayyib, barakallahu fikum. Jadi lafaz-lafaz itu tidaklah terbatas, makna lafaz-lafaz ayat Al-Qur'an itu tidaklah terbatas kepada asbabun nuzul, sebab turunnya ayat. Wa qauluhum, maka ucapan mereka para ulama ahli tafsir, nuzilat bikada wa kada, atau nazalat bikada wa kada, ayat itu turun atau diturunkan terkait ini dan itu, sebab turunnya begini begitu. Taibarakallahu fikum. Ya. Maknanya adalah anna hadza bima yadkhulu fiha, bahwa hal tersebut, sebab turunnya hal tersebut, itu termasuk dalam kandungan ayat tersebut. Hanya termasuk dalam kandungannya. Wa min jumlati ma yuradu biha. Dan dia termasuk bagian dari apa yang dimaksudkan dengan diturunkannya ayat tersebut. Ya, bukan tafsir tunggal. Fa innaha kama taqaddama. Ya. Barakallahu fikum. Maka fa innahu, ya, kalau antum ya. Fa innahu. Maka Al-Qur'an sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya, ya. Fa innahu lebih tepatnya. Di buku saya fa'innaha ini, ya. Innama unzilal Qur'anu lihidayati awwalil ummati wa akhiriha. Al-Qur'an ini diturunkan sebagai pemberi petunjuk kepada umat yang pertama maupun yang terakhir. Wallahu ta'ala, dan Allah ta'ala, qad amarana, telah memerintahkan kepada kita, bitafakkuri wa tadabburi li kitabih, untuk bertafakkur, memikirkan dan mentadabburi. Tadabburi jadi bahasa Indonesia kan? Apa bahasa Indonesia? Mencermati. Nah, begitulah. Tadabur udah jadi bahasa Indonesia. Makanya orang Indonesia ada, kalau naik gunung, tadabur alam. Nah, berarti udah jadi bahasa kita itu. Ya, tadabur alam. Fa'idha tadabbarna al-alfadu al-alma al-amata, apabila kita mentadaburi lafad-lafad yang umum. Ya, lafad-lafad yang umum. Wa fahimna anna ma'naha yatanawalu asya'a kathiratan. Ya. Dan kita pun telah memahami bahwasanya lafaz-lafaz ayat tersebut mengandung berbagai hal yang sangat banyak, artinya mengandung pengertian yang banyak. Fa li ayyi syai'in nukhriju ba'da hadhihi al-ma'ani? Ya. Maka untuk apa kita mengeluarkan, menyampingkan sebagian makna-makna ini? Ya, untuk apa lagi kalau begitu? Ma idkhalina ma huwa mithluha wa nadhiruha. Ya. Di samping kita memasukkan pula, ya, yang semisalnya maupun yang sepadan dengannya. Wali hada qala ibn Mas'udin. Faris, Faris, baca Faris. Tunha anhu. Famata marrabika khabarun. Famata marrabika. Famata marrabika khabarun 'anillahi wa 'amma yastahiqquhu min al-kamali wa ma yatanazzahu 'anhu min an-naqsi fa'athbit jami'a dhalika al-ma'na dhalika al-ma'na al-kamila al-kamili dhalika al-ma'na al-kamili alladhi athbathahu li nafsihi wa nazzihu an kulli ma nazzahu nafsuhu anhu nazzaha nafsahu anhu wa kadhalika idza akhbara an rusulihi wa kutubihi wa yawmil akhir wa an jami'il umuri as-sabiqati wal lahiqati jazamta jazman la syakka fihi annahu haqqun ala haqiqatihi bal huwa a'la anwa'il haqqi was-sidqi man asdaqu min Allahi qila wa hadisa tayyib. Ya barakallahu fik. Setengah jam aja ya, 10 menit lagi insya Allah. Karena tadi udah setengah jam sebelum jumur ya, berarti mudah-mudahan selesai nih kaidah kedua, biar besok masuk kaidah ketiga. Walihada qala Ibnu Mas'udin, oleh karena itu Ibnu Mas'ud berujar radhiyallahu anhu, idza sami'ta Allah yaqul, apabila Anda mendengar Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ya fa'aris sam'aka, maka jagalah pendengaran Anda. Fa innahu imma khairun tu'maru bih, maka bisa jadi itulah kebaikan yang Anda diperintahkan untuk melaksanakannya. Wa imma syarrun tunha anhu, atau bisa jadi itu adalah keburukan yang Anda dilarang darinya. Ya. Ya, fa mata marramika khabarun anillah, maka tatkala Anda ada khabar dari Allah melewati Anda, artinya apabila Anda menemukan Al-Qur'an, ada khabar dari Al-Qur'an dari Allah. Ya. Wa amma yastahiqquhu minal kamal, atau tentang hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak bagi Allah berupa kesempurnaan, wa may yatanazzahu anhu minan naqsi, atau hal-hal yang Allah mensucikan dirinya dari sifat kekurangan. Fa asbit, maka tetapkanlah jami'a dzalikal ma'nal kamil, maka tetapkanlah bagi Allah segala makna yang sempurna tersebut. Alladzi asbathahu li nafsihi, yang Allah tetapkan untuk dirinya sendiri. Wa nazzihu, dan sucikan Allah, ya sucikanlah dia, an kulli ma nazzahu nafsahu anhu, dari segala tindak, dari segala yang Allah mensucikan, dari segala hal yang Allah mensucikan dirinya dari kekurangan tersebut. Paham sini ya maknanya ya. Misalkan kita mendapati firman Allah, la ta'khudhuhu sinatu wa la nawm, Allah enggak akan tukar tidur. Nah, kita sucikan Allah dari sifat yang kurang itu. Ya, wa huwa hayyun, kita tetapkan bagi Allah sifat hidup. Ya, sifat hidup yang sempurna yang Allah tetapkan untuk dirinya, wa huwa la yamut. Nah, kita nafikan sifat mati dari Allah. Nah, gitu maknanya kurang lebihnya. Wa kadzalika idza akhbara an rusulih, demikian pula jika Allah mengabarkan tentang para rasulnya, wa kutubih, maupun kitab-kitabnya, ya kitab-kitabnya, wal yaumil akhir, tentang hari kiamat, hari akhir, wa an jami'il umuri sabiqati wa lahiqati, dan berbagai perkara yang telah dan akan terjadi, ya maka jazamta jazman, maka Anda harus memastikan, ya, dengan sebuah kepastian, la syakka fihi, yang tidak ada keraguan di dalamnya, ya annahu haqqun ala haqiqatihi, bahwasanya kabar dari Allah tersebut adalah hak sesuai hakikatnya. Bal huwa a'la anwa'il haqqi wasidqi, ya bahkan hal tersebut termasuk kebenaran, jenis kebenaran yang paling hak, yang paling benar, yang paling jujur, tinggi nilainya. Wa man asdaqu minallahi qila, dan siapakah yang lebih benar perkataannya, ya, daripada Allah. Wa hadisa, siapakah yang lebih benar ucapannya daripada Allah. Kalau gitu mana barakallahu fiik. Ah. Remon. Nah, cari remon. Tepat remon. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah maknahu. Muwajjahun ila jami'il ummati wa kadzalika fil nahi wa li hadza kanat ma'rifatu ummati ma anzala Allahu ala rasulihi aslal khairi wal khallani. Tahib asla bacanya. Apa irobnya repon asla? Bacanya benar. Masya Allah, benar-benar abu irob antum ya. Khobar karat. Nah, terus asla matuf ke kanat tadi. Wal jahru bidzalika aslal syarri wal jafai wa mu'aratu hadhihi al-qa'idati akbaru qawmi ala ma'rifati wujudi ma anzala Allahu ala rasulihi wal Qur'an qad jama'a ajalla al-ma'ani wa an wa anfa'iha wa asdiqaha li anfa'aha jama'a ajal al-ma'ani wa anfa'aha wa asdaqaha wa asdaqaha li'awdi al-fa'adi wa ahsaniha wa ahsanaha wa ahsanaha kama qala ta'ala wa la yakunaka bimasalin illa jinnaka bilhaqi wa ahsana tafsira yuwadhibu dhalika wa yubayyinu wayan tariqahu. Baik, masyaallah. Mumtaz Raymond. Barakallahu fiik Raymond. Wa idza amara bi syai'in. Maka apabila Al-Qur'an memerintahkan kepada sesuatu hal, nadarta ila ma'nahu. Ya. Yang anda perhatikan, anda lihat kepada maknanya, wa ma yadkhulu fihi wa ma la yadkhulu. Ya. Yang anda Al-Qur'an memberitakan pada suatu hal, yang anda memperhatikan kepada maknanya, tentang apa-apa yang termasuk dan yang tidak termasuk ke dalam maknanya. Wa anna dhalika muwajjahun ila jami'il ummah. Ya. Maka hal tersebut tertuju kepada semua umat, kata di kafid nahi. Demikian pula terkait larangan. Ya, demikian pula terkait larangan itu semua tertuju kepada semua umat. Walihada kanat ma'rifatu hududi ma anzalallahu ala rasulih aslul khairi wal falah. Oleh karena itu, mengetahui ketentuan-ketentuan yang diturunkan oleh Allah kepada para rasulnya adalah sumber segala kebaikan dan kebahagiaan. Ya, dia adalah pokok kebaikan dan kebahagiaan. Dan bodoh wal jahlu bidzalika aslus syarri wal jafa. Dan tidak mengetahui tentang hal tersebut, ya, tentang ketentuan-ketentuan apa yang Allah turunkan pada Rasulnya, itu berarti adalah, ya, sumber keburukan, berarti itu sumber keburukan dan jafa, ya, kejahatan. Famuraatu hadhihi alqa'idati, maka dengan memperhatikan kaidah ini, akbaru aunin, ini adalah sebab yang sangat membantu ala ma'rifati hududi ma anzalallahu ala rasulih, ya. Membantu untuk mengetahui ketentuan-ketentuan apa yang Allah turunkan kepada Rasulnya. Wal Qur'anu qad jama'a jallal ma'ani. Dan Al-Qur'an telah menghimpun berbagai makna-makna yang paling tinggi nilainya. Wa anfa'aha yang paling bermanfaat. Wa asdaqaha yang paling benar. Ya bi'audahil al-fadi. Dengan lafaz yang paling jelas. Ahsan ke audah ya. Wa ahsaniha, ahsan ka audah. Ya, berarti ahsan ka audah. Ya, berarti yang paling baiknya. Ya, dengan penjelasan yang paling jelas dan yang paling baik. Bi ahsani ahsaniha ya, enggak jadi ahsanaha. Ya. Kama qala ta'ala sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa la ya'tunaka bimasalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira. Ya, dan tidaklah orang-orang kafir itu datang kepada engkau wahai Nabi membawa ungkapan-ungkapan yang ya, yang cuman bimasalin, cuman permisalan aja, ganjil. Idza ji'naka, melainkan kami datangkan kepada engkau wahai Nabi bil haqqi, dengan kebenaran. Wa ahsana tafsira, ya, dan tafsir, penjelasan yang paling baik. Ya, baik. selesai berarti kaidah yang kedua. Nanti kita besok ya jam 11 kita masuk ke kaidah yang ketiga. Ya. Al-alif wal lam ad-dakhilatu 'ala al-awsaf. Ya, tentang alif, alif lam yang terdapat pada sifat-sifat awam gitu ya. Pada sifat-sifat, nama-nama dan kata-kata menunjukkan jenis. Tufidul istighraq. Ya, bihasabi ma dakhalat 'alaih. Ya. Dan seterusnya nanti besok insyaallah. Ya. Subhanak wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.